Barang siapa yang suka dengan dua hal. Yang pertama apa tadi? Rizki yang luas. Yang kedua, umur yang panjang. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia bersilaturahim. Pembahasan tentang silaturahim itu panjang. Perlu dibahas definisi dari apa? Silaturahim. Karena silaturahim itu bukan bahasa Indonesia. Silaturahim itu bahasa Arab. Walaupun kalau jenengan buka kamus bahasa Indonesia, insya Allah ya ketemu. Karena bahasa Indonesia ini banyak mengadopsi kosakatanya dari bahasa Arab. Mungkin ratusan, mungkin ribuan. MPR saja dari bahasa Arab. MPR. Apa MPR? Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini semuanya dari bahasa Arab. Majelis. Apa majelis? Majelis. Kalau dalam bahasa Arab itu dari kata jalasa. Terus jadi majelis. Ada majelis. Ada majelis taklim. Ada majelis rapat. Ada majelis ngerumpi. Ya. Macam-macam. Ya. Majelis permusyawaratan. Permusyawaratan itu dari musyawarah. Musyawarah bahasa apa? Arab. Rakyat ustadz, masa rakyat dari bahasa Arab? Iya. Ra'iyatun. Apa? Ra'iyah. Ra'iyah. Tapi ilate wong Indonesia angel. Ra'iyah angel teman. Jadi ini apa? Rakyat. Ratusan atau ribuan kosakata Indonesia diambil dari bahasa Arab. Maka kalau ada orang yang enggak suka dengan Arab itu ya aneh. Dong, bahasa kita banyak diambil dari Arab. Senin, Selasa, Rebo, Kemis, Jumat, Setu, itu dari bahasa apa? Arab. Kenapa kita sampai Arab ini? Silaturahim. Jadi pembahasan tentang silaturahim panjang. Pertama kita harus bahas definisi silaturahim apa. Kemudian setelah itu silaturahim nyambung kerabat. Kerabat yang dimaksud di sini siapa? Pembahasan yang kedua tentang silaturahim menyambung kerabat. Kerabat itu yang dimaksud siapa? Apa kerabat yang dekat, ya, atau juga termasuk kerabat yang jauh? Yang jauh itu sampai mana? Sampai Nabi Adam. Ya. Kalau ditarik-tarik, digandeng-gandeng, ya nyambung. Karena kita semuanya satu bapak moyang, yaitu Nabi Adam. Apa hingganya silaturahim itu mencakup semuanya manusia, berarti sama Fir'aun berarti silaturahim. Silaturahim kan Fir'aun kan keturunannya Nabi Adam apa bukan? Iya mbok, keturunan Nabi Adam. Apa hingganya kalau Fir'aun dan keturunannya juga silaturahim? Ini pembahasan berikutnya. Yang dimaksud dengan rahim, kerabat yang ada di situ itu siapa? Pembahasan ketiga, silaturahim itu caranya bagaimana? Bentuknya seperti apa? Apakah SMS, Bude gimana kabarnya, itu termasuk silaturahim? Ya. Apa silaturahim itu harus berkunjung ke rumahnya, itu namanya silaturahim. Kemudian level-levelnya, Silaturahim itu level yang paling tinggi seperti apa, yang paling rendah seperti apa. Terus siapa yang paling berhak untuk kita silaturahimi? Karena dari sekian kerabat, ada yang dekat, ada yang agak dekat, ada yang dekat banget, ada yang lumayan dekat, ada yang agak jauh. Terus apa sih untungnya kalau kita silaturahim? Untung di dunia dan di akhiratnya apa? Pembahasan lagi. Pembahasan berikutnya, terus ruginya apa kalau enggak silaturahim? Ruginya di dunia dan di akhirat. Ini bisa pengajian berpengajian-pengajian. Makanya kalau ngaji di sini sing dawa ususe. Ya. Jadi pembahasan itu kadang-kadang memang panjang karena memang aslinya panjang. Ya. Yang sabar, ya. Maka kita akan awali dari baca hadis ini terlebih dahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum itu. Kira-kira hadis ini masuk yang mana tadi itu? Definisi apa cara apa kerabat atau mana yang mana ini? Jadi hadisnya udah dengar toh? Kira-kira masuk yang mana ini? Definisi apa tentang siapa kerabat, apa yang mana kira-kira? Bagus. Keuntungan silaturahim. Ini hadis tadi yang kita baca sedang membahas tentang untungnya silaturahim. Di dunia apa di akhirat? Hadis tadi, saya bukan lagi bicara tentang yang lain. Hadis tadi lagi ngobrolin tentang keuntungan silaturahim di dunia apa di akhirat? Bagus. Kok di dunia akhirat? Dunia apa akhirat? Di dunia. Hadis tadi yang akan kita bahas lagi ngobrolin tentang keuntungan silaturahim di dunia. Apa untungnya tadi? Rizkinya lapang, umurnya panjang. Itu semuanya kan urusan dunia. Nah, sekarang kita baca hadisnya. Man ahabba an yubsata lahu fi an yubsata alaihi fi rizki. Barang siapa yang suka rizkinya lapang. Pembahasan yang pertama. Boleh enggak kita pengin suka rizki yang lapang? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Boleh. Katanya hubud dunia enggak boleh. Apa hubud dunia? Cinta dunia. Saya tanya, rizki itu dunia atau bukan? Dunia. Walaupun tidak melulu dunia, tapi kan rizki itu identik dengan dunia. Rizki itu identik dengan duit. Betul? Betul. Makanya pedagang kapan ngomong, aduh rezekiku lagi seret banget. Kapan? Nek duitnya lagi sedikit. Betul? Betul apa enggak toh? Betul. Loh, boleh enggak kita itu suka, cinta rizki yang luas? Kalau boleh, bagaimana dengan maksud tercelanya cinta kepada dunia? Pembahasan tentang maksud dari tercelanya tentang cinta dunia itu kita akan undur di akhir kajian insyaallah. Kalau pertanyaannya boleh enggak kita pengin rizki yang luas, jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena Rasulullah SAW memberikan jalan untuk menggapai hal tersebut. Beliau kan katakan, barang siapa yang pengin ini, hendaklah ini. Berarti Rasulullah SAW ngasih jalan apa enggak? Ngasih jalan, ngasih cara. Beliau SAW memberitahu kepada kita bagaimana caranya supaya rezeki kita luas. Berarti boleh. Kalau enggak boleh, kenapa Rasulullah SAW kasih cara, kasih jalan, ngasih tahu kita. Ini loh kalau pengen rezekinya luas, kayak gini caranya. Kalau dari awal enggak boleh, ya enggak perlu toh dikasih tahu caranya. Ya. Maka dari sinilah kemudian sebagian ulama menyimpulkan diperbolehkan bagi kita untuk suka rezeki yang luas. Apalagi yang namanya suka cinta harta itu sudah tabiatnya manusia. Orang bedakan lanang, wadon, tua, enom. Kira-kira kalau orang tua sudah tua itu sukanya sama duit itu tambah turun apa tambah? Apa biasa saja? Atau seperti ketika masih muda dulu? Nyun sewu yang jenengan sudah sepuh-sepuh ini jenengan sama duit yang warnanya abang gue sih kepri we. Saya kan tanya, saya kan alhamdulillah masih ya nembe 30 pira siki. 30 pitu lah. Ya masih muda mbok. 37 kan masih muda. Nah, jenengan yang sudah 50, 60 itu jenengan sama duit itu masih suka enggak? Masih. Masih ya? Masih. Ya. Itu tabiat. Ya. Saya akan bacakan hadisnya. Bahkan Rasulullah SAW sampai bersabda. La yazalu qalbul kabiri syaban fithnaini. Hatinya orang yang sudah tua itu tetap muda. Hatinya orang yang sudah tua itu tetap muda. Dalam dua hal. Saya ulangi, hatinya orang yang sudah tua itu tetap muda dalam dua hal. Yang pertama, fi hubbid dunya. Yang pertama dalam hal cinta dunia. Pokoknya wis masalah cinta dunia, nom terus. Orang anak tuane. Ini yang keberapa? Yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, watulil amal. Yang kedua, panjangnya angan-angan. Panjangnya angan-angan. Sing jenengane wong manusia, mau muda mau tua, tetap angan-angannya itu panjang. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Makanya enggak tua enggak muda, mikirnya dawa banget. Wis mehek-mehek. Waktu ke wis ya Allah, jalannya sudah sempoyongan. Dia masih punya cita-cita yang panjang. Ya. Iki engko bar tuku mobil kiye, rencananya tuku mobil anu. Ki omah kiye rencananya bar kaya kiye terus kaya kiye. Ya. Jadi sudah tabiatnya manusia suka dengan dunia. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ayat yang sering kita dengar. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i. Manusia itu dijadikan oleh Allah suka. Tabiat manusia itu suka. Minan nisa'i. Napa nisa? Wanita. Laki-laki suka wanita. Wanita suka laki-laki. Ini sudah tabiat. Nek orang malah medeni. Nek orang malah medeni. Ya. Kelainan berarti. Satu. Wal banina anak. Dua. Ya. Sudah tabiatnya. Manusia suka dengan anak. Wal qanatiril muqantarah. dan harta yang banyak. Tapi ya, orang bedakan ustaz apa jamaah pengajian, kiai apa santri, pada baik. Kalau disuruh milih duit akeh apa sedikit, milih sing akeh, pada baik. Ya. Dikira ustaz orang seneng duit apa? Pada baik. Ini sudah tabiat. Ya. Terus minadz dzahabi, dikasih contoh sama Allah, harta yang banyak emas, wal fiddati perak, wal khailil musawwamati kuda, jaran, ya, wal an'ami hewan ternak, sapi, kambing, unta, wal harfi dan tanam-tanaman. Ini sudah tabiat manusia. Tabiat manusia suka dengan dunia. Tapi Islam, tadi surat apa tadi? Belum ya? Surat Ali Imran ayat 14. Surat apa? Ali Imran ayat 14. Jadi surat Ali Imran ayat 14 itu menunjukkan bahwa manusia itu memang tabiatnya suka dengan harta, dengan duit. Itu sudah tabiatnya. Tapi yang membedakan antara orang Islam dengan yang bukan Islam, antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman, yang membedakan apa? Satu, cara mencarinya. Cara mencarinya. Dua, untuk apa alokasinya. Ini yang membedakan. Satu, cara mencarinya. Dua, untuk apa alokasinya. Yang ketiga, apa tujuan utamanya. Apa tujuan utamanya. Jadi kalau ditanya orang yang beriman, suka duit, suka. Terus orang tidak beriman, suka duit, suka. Bedanya apa? Bedanya satu. Apa tadi? Cara mencarinya. Kalau orang yang beriman, orang sembarangan. Dia akan mencari dengan cara-cara yang diperbolehkan oleh agama kita. Ya. Dia akan selektif di dalam mencari harta. Tidak yang penting oleh. Tidak yang penting banyak. Enggak. Caranya. Setelah dapat, orang yang beriman, dia akan memikirkan. Apa tadi? Kemana alokasinya? Yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak adalah ketika duit itu ada di tangan dia, ini untuk apa? Kalau orang-orang yang beriman, dia tahu bahwasanya duit ini kalau digunakan dengan benar akan bisa mengantarkan dia ke surga. Sehingga harta yang dia miliki dia jadikan sebagai tunggangan untuk menuju ke surga. Sehingga dia memperbudak duit tersebut. Bukan sebaliknya. Sebaliknya berarti diperbudak. Ya. Diperbudak niku pripun? Duit-duit saben arep infak lah eman-eman temen. Duit-duit sejuta engko infak 5.000 yang kok gari 95.000 ya ora marem ning. Ini diperbudak. Yeah. Orang yang beriman lah 1.000.000. Bismillah. Setelah untuk kebutuhan-kebutuhan pokok dia selesai, dia sisihkan ini untuk bekal saya menuju akhirat. Ini yang kedua. Yang ketiga, setelah cara dapatnya, alokasinya, yang ketiga tujuan utamanya. Orang-orang yang beriman tujuan utamanya bukan di sini. Orang-orang yang beriman tujuan utamanya adalah di akhirat. Kenapa demikian? Karena dia mengingat betul firman Allah Subhanahu wa taala, "Walal akhiratu khairul laka minal ula." Surat napa? Surat Ad-Duha. Ayat binten? Ayat 4. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia ingat betul firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kenapa lebih baik? Karena lebih lama, lebih istimewa, lebih awet. Hartanya atau wanitanya, semuanya. Makanya ayat yang tadi kita baca, surat Ali Imran ayat 14 tadi, kelanjutannya ayat 15-nya Allah berfirman, "Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum." Mau enggak, kata Allah, ku beritahu kepada kalian yang lebih baik dari tadi, dari apa yang tadi disebutkan, dari emas, dari perak, dari wanita dan seterusnya. "Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat." Surga itu lebih jauh, lebih indah. Setelah itu kemudian Allah bercerita tentang isi surga, dan di antara isi surga yang Allah sebutkan, "Wa azwajum mutahharah." Istri yang suci, istri yang bersih, wanita yang jauh lebih istimewa dibandingkan wanita yang ada di dunia. Nuhun sewu, secantik-cantiknya wanita dunia itu kan kalau usianya berapa? 17 tahun. Kalau usianya 71 tahun gimana? Itu kan cuma dibalik 17. Pitune kon maju, sijine kon mundur. Jadi 71. Kepriwe? Masih cantik? Yo gampang Ustaz golet maning. Jenengane kuwi lho wis umur pira? Sing gelem kuwi sapa? Terus kalaupun Anda bisa dapat umur 17 tahun lagi misalnya. Yang namanya wanita di dunia 17 tahun, walaupun secantik apapun, nuwun sewu, mangsane ngupil ya ngupil. Betul? Apa ada wanita yang enggak ngupil? Ngupil enggak? Ngupil. Maaf. Ya. Ketika dia buang angin, mambune wangi apa ora? Enggak. Apalagi kalau misalnya buang air besar dan seterusnya. Di surga itu enggak berlaku itu semuanya. Di surga itu wanitanya umurnya itu seperti itu terus. Gak ada tuanya. Jangankan nun sewu BAB, BAK, BAA. BAB buang air besar, BAK buang air kecil, BAA buang angin. Jangankan itu, keringet saja, keringet. Kalau keluar itu baunya seperti minyak kasturi. Itu keringet, yang keluar itu cuma keringet. Keringet itu pun baunya bau kasturi. Keringete sapa sing ambune kasturi? Secantik apapun istri jenengan, ora adus seminggu ya mambu, jangankan seminggu. Yeah. Sehari semalam enggak mandi saja udah bau. Yeah. Makanya orang yang beriman, poin yang ketiga, dia tahu tujuan utamanya kemana. Dunia ini cuma untuk lewat, untuk sampai ke dunia, untuk sampai kemana? Untuk sampai ke akhirat, untuk sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang membedakan. Ya. Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Lah terus tadi Ustaz janji mau membahas tentang hubbu dunia. Ya, tentang cinta dunia. Itu sebenarnya boleh atau tidak Ustaz? Sebelumnya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika bercerita tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Tentang kondisi umat Islam di akhir zaman. Beliau menyebutkan yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang kepada kalian wahai umat Islam zaman di mana pada zaman itu kalian umat Islam akan diperebutkan, akan menjadi bulan-bulanan musuh kalian, seperti nasib makanan yang berada di tengah nampan yang dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Kira-kira bagaimana nasib seekor ayam panggang yang ada di tengah nampan yang dikelilingi oleh 5-7 orang yang sedang kelaparan? Bagaimana nasibnya? Tragis. Ada yang narik apanya? Pahanya. Ada yang narik sayapnya. Ada yang narik kepalanya. Ada yang ngambil brutunya. Ya. Ini gambaran yang diberikan oleh Rasulullah SAW tentang nasib umat Islam di akhir zaman. Bahwa mereka akan dikeroyok, akan menjadi bulan-bulanan musuh-musuh Islam, seperti nasib makanan yang berada di tengah nampan yang dikelilingi oleh orang-orang yang sedang kelaparan. Maka para sahabat heran, kok bisa nasib umat Islam seperti itu? Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, awa min qillatin nahnu yawma idh, ya Rasulullah, apakah kondisi seperti itu gara-gara saat itu jumlah kami sedikit? Karena sedikit maka dikeroyok seperti itu? Apa kata Rasul? Enggak. Bal antum yawma idzin katsir. Tidak. Justru jumlah kalian saat itu sedang banyak-banyaknya. Saking banyaknya itu seperti banyaknya buih yang ada di lautan. Banyak atau tidak? Banyak. Buih. Mak. Biur. Buih semuanya. Tapi buih di lautan bagaimana? Biur banyak. Setelah itu gak kelihatan lagi. Ya. Banyak yang KTP-nya Islam. Subuhan nang masjid? Keton? Keton atau ora? Ya, kadang keton, kadang ora. Akeh orane. Memang betul kalau di sensus kaum muslimin masih mayoritas di Indonesia. Tapi si sholat subuh berapa? Nabi SAW sebutkan, musuh kalian gak takut lagi sama kalian. Gak ada lagi rasa segan dari musuh kalian kepada kalian. Dan kalian seperti itu karena kalian terjangkiti penyakit, namanya penyakit wahan. Penyakit apa? Wahan. Penyakit baru. Maka para sahabat bertanya, wahan itu apa wahai Rasul? Beliau menafsirkan wahan, kata beliau, hubbud dunia. Wahan itu adalah cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan benci mati. Apa yang pertama? Cinta dunia. Yang kedua? Benci mati. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jadi penyakit wahan tadi ditafsirkan oleh Nabi SAW apa? Cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Kita bahas dulu takut mati dulu. Jenengan takut mati? Takut mati? Enggak. Berarti siki mati siap? Orang takut mati biasanya karena apa? Karena belum siap. Orang takut mati biasanya karena belum siap. Karena tahu bahwa bekalnya dia belum cukup. Tapi kalau tahu bekalnya sudah cukup, malah pengen mati. Malah pengen mati. Kenapa? Karena dia sudah rindu pengen ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba liqa'a Allahi ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang rindu, pengin, senang ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang ketemu dengan dia. Wa man kariha liqa'a Allahi kariha Allahu liqa'ahu. Barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, maka Allah pun akan benci ketemu dengan dia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah takut mati. Takut mati biasanya bagi orang yang belum siap. Tapi kalau dia sudah siap, maka dia tidak takut mati. Bahkan dia menginginkan kematian. Rasulullah SAW ketika akan meninggal dunia, salah satu kalimat yang beliau ucapkan di detik-detik terakhir menjelang wafatnya adalah kalimat yang berbunyi fir rafiqil a'la. Apa? Fir rafiqil a'la. Yang artinya pengin bareng-bareng teman-teman di atas. Pengin bareng-bareng dengan teman-teman di atas. Rasulullah SAW sempat ditanya tentang maksud ungkapan tersebut. Apa maksudnya? Dalam hadis lain beliau menjelaskan, setiap nabi sebelum meninggalnya akan diberi penawaran oleh Allah. Setiap nabi sebelum meninggalnya akan diberi penawaran. Suruh milih. Ditambah apa nih? Umurnya. Apa wafat sekarang? Jawaban Rasulullah SAW ketika ditawari itu adalah firrafiqil a'la, bareng dengan teman-teman di atas. Siapa yang dimaksud dengan teman-teman? Para nabi yang lain yang sudah duluan menghadap kepada Allah. Jadi nabi milih yang mana? Milih yang mati, wafat. Karena beliau sudah siap dan beliau sudah rindu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya dan jenengan seandainya, dan tidak akan terjadi. Saya cuma ngomong seandainya. Ketika akan mati didatangi malaikat ditawari, arep nambah apa wis milindi? Firrafiqil a'la. Part time. Ya tambahilah, ora ketang 10 tahun. Loh. Nambah 10 tahun sudah teman. Ini yang kedua, karahiyatul maut. Yang pertama hubbud dunia. Ini yang akan kita bahas. Hubbud dunia, cinta dunia. Cinta dunia yang tercela itu maksudnya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau menjelaskan bahwa cinta dunia yang tercela itu adalah cinta dunia yang mengakibatkan seorang melanggar aturan agama. Cinta dunia yang menyebabkan dia berbuat dosa. Gara-gara cinta dunia sehingga mau nyogok supaya dapat proyek, itu namanya cinta dunia yang tercela. Karena cinta dunia akhirnya berani untuk nyerobot patoe siapa? Tanggane apa dulure? Ya dulur, dulur-dulur, warisan-warisan. Ini cinta dunia yang tercela yang seperti ini. Yang membuat, yang mendorong dia menjadi melanggar aturan-aturan agama. Tapi kalau seorang cinta dunia, saya senang sama duit. Tapi saya tetap mencarinya dengan cara yang halal. Begitu duit itu dapat, saya gunakan, saya letakkan, saya alokasikan di tempat-tempat yang benar. Ini enggak apa-apa. Karena itu sudah tabiat kita. Walaupun, ya, ada walaupunnya. Kalau kita punya kelebihan, ini masih keterangan yang dibawakan oleh Syekhul Islam. Kalaupun, walaupun kita boleh cinta dunia, tapi kalau misalnya kita punya kelebihan, mengeluarkan kelebihan itu di jalan yang benar lebih utama, lebih istimewa, lebih baik. Jenengan ya, cinta dunia, kerja, kerja, kerja, kerja, kerja. Rekening sampai 1M misalnya. Padane, ya mbok kapan? Ya. Rekening sampai 1M, nolnya berapa? 9, ya, nolnya 9. Kalau memang itu berlebih, sebaiknya dikeluarkan. Di jalan yang benar maksudnya. Ya orang ketang luwih 1M ya, ya 300 juta nggo bangun masjid, 300 juta nggo apa? Pesantren, 300 juta nggo anak yatim, orang-orang miskin. Alhamdulillah, lega banget duit wis entong. Kayak gue? Kayak gitu atau tidak? Itu yang dilakukan oleh para sahabat dan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kaya atau miskin? Kaya dan miskin. Ini pernah kita bahas. Kadang kaya, kadang miskin. Rasulullah SAW dapat jatah khusus dari harta rampasan perang. Dapat jatah khusus harta rampasan perang. Tapi begitu beliau dapat, gak awet di rumahnya. Dan itu, perilaku itu diwarisi oleh para sahabat yang lain. Para sahabat beliau pun mewarisi seperti itu, mewarisi akhlak, tipe, cara, pola pikir seperti itu. Berarti roli nabung Ustaz, ya boleh. Akan tetapi ketika kita tahu ini berlebih, sudah. Kasih, ini buat jalan kebaikan. Langkola Ustaz ngenteni nek wis tua Ustaz ge. Tua enom pada baik masalah cinta dunia tetap enom. Jadi jangan pikir langko infake nek wis bisa roli mangan kiye, roli mangan kiye, roli mangan kiye engko bayo infake. Iya nek umure gutul tua. Saya tidak mengatakan wis modalnya ditongakan kabeh ngesuk ora bisa dagang maning. Bukan itu yang saya maksud. Akan tetapi sewajarnya saja. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.